Aja meneh kok sampean ya, Mas Adit ya gak dicereweti. Sampean tak ceritani ini ceritanya para sahabat Nabi. Jadi zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebuah kitab disebutkan Ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Abu Dzar Al-Ghifari itu kepala suku konglomerat. Gelut tidak pernah kalah, kelahi tidak pernah kalah. Hebat ini, menangan. Ini kaya, konglomerat, pinter, kepala suku. Tapi istri ini cerewetnya luar biasa. Terkenal istrinya paling cerewet, istrinya Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai suatu saat tidak tahan ini Abu Dzar. Saya punya istri ini kurang apa sih? Kaya sudah, pinter sudah, kelahi menangan ya wis. Kok ndek bojo siji kok cerewet ngene. Titenno tak tukar tambah jare. Tapi sebelum tukar tambah ini mau minta saran ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu sahabat yang terkenal paling keras. Paling galak. Gak ada sahabat itu yang kerasnya ngalahkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu hijrah, yang lain sembunyi, Sayyidina Umar berdiri. Ayo siapa yang pengen istrinya janda, maju atau gendasmu. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu terkenal keras. Kalau baca Quran, satu kampung takut. Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan Sayyidina Umar, itu Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bukan Sayyidina Umar, itu Sayyidina Ali. Wah, nek Sayyidina Umar iku nek maca Quran, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku Sayyidina Umar, wong iki jepit pisan iki. Khutbah Sayyidina Abu Bakar iki nggawa pentung. Cekeline tok. Sayyidina Utsman bawa pedang cuman dipegang. Sayyidina Ali bawa tongkat. Nek Sayyidina Umar iki pedang tarik nih. Itakullah. Itakullah. Wes pokoke kerasnya luar biasa Sayyidina Umar itu. Sampai saking kerasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu pengen ngerti. Uang kok galak e kaya ngene iki. Kira-kira nek takoni malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Niku Sayyidina Ali. Sampai akhirnya Sayyidina Ali begitu Sayyidina Umar itu meninggal, dikuping kuburan ini. Pengen kerungu, ini kisah yang cerita Sayyid Muhammad tapi pakai bahasa Arab biasanya ini, lucu, pengen ngerti, ini orang-orang paling galak saat dunia ini takoni malaikat mungkar nakir, piye jawabnya diku pengen, podo keramate, ini, ya kerungu ternyata bener, malaikat mungkar nakir itu sopan. Assalamualaikum, salam apa? Mungkar nakir kenapa? Ngati ajeng takon. Lungguh. Lungguh tadi. Niku Sayyidina. Are takon apa? Mboten marobuka. Allahu Rabbi. Apa meneh? Mboten sampun. Niku Sayyidina. Sampai akhirnya niku malaikat mungkar nakir niku pamit. Sampun kula pamit. Ya kana. Begitu ngadek niku dicandak gulune kale Sayyidina Umar, cek tarik ngene. Lungguh meneh. Tokak takok marobuka. Lah saiki wa marobuku mah. Pangeranmu wong loro sapa? Nggih, sami Allahu Rabbi. Ya sekarang mulai. Ku Sayyidina Umar. Saking galak maka dia menjadi apa? Menjadi referensi terakhir Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi referensi terakhir kira-kira Sayyidina Umar mesti ngerti carane wong wedok kaya ngene iki le nekuk piye. Cara menaklukkannya bagaimana? Akhirnya Abu Dzar datang sore-sore ke daleme Sayyidina Umar. Sampai di depan rumah Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Ndak ada jawaban. Ternyata depan di dalam rumahnya Sayyidina Umar ono wong wedok ngomel. Ternyata bunyai atiqah. Bunyi atiqah niku istrine Sayyidina Umar lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meneng mawon diomeli. Wuriku lho. Akhirnya dinteni ditunggu begitu selesai. Ya Allah. Ternyata apa? Enggak ada jawaban dari Sayyidina Umar. Meneng begitu selesai. Assalamualaikum. Salam. Oh, ya Allah Abu Dzar. Enten perlu napa? Ada perlu apa kok sore-sore sudah kesini? Enggak jadi, sama aja. Lho niku kelasi tadi, sesuk nek Mbak Dina iki ojo kaget. Mung putrane Bu Bambang iki ojo kaget. Tium, mula panjenengan belajarlah sama Pak Bam. Pak Bambang lah itu. Guru sejatinya di situ nanti bagaimana? Wong anak niku rato, kacang ora ninggalan jaran tak kandani jambe ya. Bam. Deket-deket aja sama Pak Bambang. Deket itu belajar. Itu, cak ngopi. Ojo cak ngopi. Itu. Jadi nanti pelan-pelan akan hilang, kecantikan akan hilang, akan diuji terus karo Gusti Allah. Lah niki lho. Itu kadang menungso begitu mahabbah niki ajeng melungsungi, ajeng berubah bentuk, tidak disandarkan kembali kepada Allah. Kadang bojo lagi cerewet, curhati teng internet, ojo. Bojo lagi ngomel, tulis neng Facebook, ojo. Bojo lagi ngomel, tulis neng Twitter, ojo. Karena kemarahan istri sesungguhnya apa? Dia sedang membuang sampah kehidupan. Wong lanang kudu siap menjadi tempat sampah. Sampahnya buka diri, taploki menengong ini ae. Wong wedok iku gampang begitu seluruh sampah kehidupannya itu sudah tertuang, nangis terus kekepingine cek mandek cokot ram. Dhe tak kandhani apa? Iki lho. Kenapa? Karena perempuan itu nanti paling berat dalam kehidupan. Mana ngurus anak, ya Allah, nanti akan sampean akan ngalami. Itu. Lah mulo iki ujian. Sesuk iku mesti sampean diundat-undat karo Mbak Dina tak kandhani. Cepat atau lambat Mbak Dina pasti tahu bahwa sampean dulu pernah punya pacar. Mesti tahu, engko suwe-suwe. Wong sampean iku ganteng, mesti tahu dhe pacar tak kandhani. Suatu saat Mbak Dina mesti komplain, "Mas, ternyata Mas Adit itu pacarnya ini." Buang ngono. Ganti terusan. Mas Adit juga menyeleksi toh. Wong Mbak Dina iki ayune ngene ya mesti pacare ya wis akeh pian kok. Enggak mungkin perempuan cantik dicintai cuma satu laki-laki. Mustahil, tak kandhani. Nek ana wong wedok kok disenengi wong lanang siji, berarti wedok niku elek tak kandhani. Wis ngoten niku rumus. Wong lanang katik ganteng dicintai banyak perempuan, perempuan kalau cantik pasti dicintai banyak laki. Lagi wadah lah sesuk mulai. Mulai. Mas Adit biasanya begitu Mbak Dina ngono, Mas Adit takok. Iya, Dik. Ternyata sama saja kita. Ngono to. Ben ternyata juga punya pacar ini. Biyen sampean pacari wong Mauspati to. Terus pacaran wong Kawi, terus wong Madiun. Padha akeh pacarmu. Lah sampean harus jadi laki-laki yang gagah. Jangan sampai kemudian sampean menyakiti hatinya Mbak Dina. Mbak Dik, aku enggak mau dengar lagi sekarang. Hapus seluruh nama laki-laki dari hatimu. Aku enggak mau. Aku mau cintamu hanya aku. Ya aku. Ah, ojo. Tunjukkan sampean laki-laki yang gagah. Dedina, aku tahu pacar-pacarmu masih mencintaimu. Aku harap jangan kau hapus nama-nama itu dari hatimu. Biarkan dia tumbuh karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Oh, ngono. Ini baru lanang gagah. Lanang enggak mau saja. Sekarang tugaskulah yang akan menghapus nama-nama itu. Percaya sama aku. Aku ini merek penghapus terbaik. Lah, misalnya kau Mbak Dina terus protes, Mas Adit. Ternyata Mas Adit dulu pacarnya ini. Iya, kenapa? Ngono jokok terus. Enggak, Dek. Hanya kamu. Ya kamu. Aja. Lanang apa ya? Lanang kok ngono, lanang tunjukkan kegagahannya. Iya, kenapa? Aku memang dicintai banyak wanita karena aku laki-laki yang layak untuk dicintai. Lho kan ngono to, lho. Iki jawabane wong lanang gagah iki ngono. Seluruh perempuan pasti mencintaiku dan bertarung merebutkan kasih sayangku. Mereka semua bertarung merebutkan cintaku. Tapi yang harus kamu tahu sekarang, Dek Dina, kamu pemenangnya. Wah, lengono baru. Lah itu baru. Baru lanang ten opo? Lah men iki pangkate lagi opo iki? Iki wis aja ribut sampean. Itu baru laki-laki. Lah sekarang kenapa laki-laki kadang menunjukkan kita itu laki-laki yang gagah. Perempuan ibarat pualam, kita rengku lanang ngono. Aja kan. Ada. Itu tidak di dalam hal apapun. Kegagahan itu laki-laki itu harus ditunjukkan. Ora kaya saiki kadang niku. Enggak apa-apa ya gagah iki ilang. Islam ngono ku ya ora-ora sakjane kata juga to. Enggak cuma dalam hal kehidupan berumah tangga. Dalam hal agama pun sekarang tidak ada kiai yang gagah kayak dulu, enggak ada kayak Rasulullah, kayak para wali songo iki ra ono. Wali songo iki gagah tenan. Nggih, gagah tenan. Kanjeng Nabi iki gagah. Kanjeng Nabi lahir dadi nabi, wong tawaf udo dandani. Tawafe tetep udoe diklambeni. Ono wong akikah. Akikah zaman dulu serem-serem. Pengen anaknya hebat, sembelihkan singa. Engko bayine dicelup getih singa. Karo Nabi didandani, dirubah semuanya. Cukup pakai kambing. Terbang iki alate wong edan biyen, ayo. Iki alate wong gemblong iki tak menak kandhani. Angger ana wong terbangan mesti tengahe ana wong muter wedok udo. Karo Kanjeng Nabi apakah kemudian ini dibuang karena wah iki alate wong edan? Ndak. Ono wong terbangan biasanya tutang tung tung tang tung tung tang tung, ono wong wedok lewat bokongmu